Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah daris pertama, yakni daris aqidah. Kemudian kita akan lanjutkan daris fiqih Kitabul Buyu' dari Manhaj Salikin. Kita masih membahas tentang syurut la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang di dalamnya terdapat makna yang harus diketahui. Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipelajari dan diamalkan, dan di sana ada rukun-rukun. Yang mana la ilaha illallah tidak cukup seorang mengucapkannya, akan tetapi dia harus mengetahui makna, syarat-syarat dan rukunnya. Maka dengan itu la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Adapun syarat la ilaha illallah yang pertama adalah apa ya? Al-ilm. Al-ilm yaitu al-ilmu, mengetahui makna, mengetahui, yaitu berilmu tentang la ilaha illallah, berilmu tentang maknanya yang sahih, bahwa la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak sebagaimana tafsirnya jama'at tabligh, tafsirnya orang-orang mutasawwifah yang maknakan la ilaha illallah la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah, tidak ada yang mencipta, yang mengatur dan yang memiliki berikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu istighatsah kepada selain Allah bukan syirik. Sehingga dengan itu bernazar kepada selain Allah bukan syirik. Karena apa? Yakin Allah Ta'ala itu pencipta, mengatur, memiliki, penguasa, memberikan rezeki. Maka ini adalah makna yang batil, yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat dan Rasulnya. Ikhwanikullah rahimakumullah jami'an. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin. Ini mudzakarah dari pelajaran yang dahulu. Makna yang kedua adalah al-yakin. Al-yakin ini adalah a'la maratibil ilm. Ini adalah derajat ilmu yang tertinggi, yang menempati posisi tertinggi dalam ilmu adalah al-yakin. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka wajib bagi dia untuk meyakini akan kalimat tersebut, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kepada selainnya adalah ibadah yang batil. Fal yakin masyarul mu'minin rahimakumullah jami'an, keluar darinya asyak. Kebalikan dari al-yakin adalah asyak. Yani apabila seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yakin, tidak ada yakin dalam kalbunya, maknanya dia dalam munafik, ragu-ragu dalam keimanannya. Kalau tidak ada al-yakin, berarti dia adalah munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 143, wadabdabina baina dhalik, Allah Ta'ala mensifati orang-orang munafik dengan adzabdabah, wadabdabina, mereka ragu, baina dhalik, antara yang demikian, yakni antara iman wal kufur. La ilaha ula wa la ilaha ula, mereka tidak ada kecondongan kepada mereka orang-orang mukminin, dan tidak ada kecondongan kepada mereka orang-orang kufar. Sifat orang munafik adalah syak, keraguan, tidak ada al-yakin. Wajib bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah selain dia mengilmui tentang makna la ilaha illallah, selain itu dia harus yakin. Karena mengilmui saja tentang makna la ilaha illallah dengan makna yang benar, akan tapi dia tidak yakin tentang makna tersebut, maka dia tidak keluar dari definisi an-nifaq, masih terdapat nifaq padanya. Maka harus selain mengilmui, kemudian dia harus yakin. Dan yakin ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah seperti ruh di dalam jasad. Al-yakin seperti ruh, kata beliau, al-yakin ruhul a'mal, ruhu a'malil qulub. Yakin itu adalah ruh amalan qalbu. Al-yakin itu adalah ruhnya amalan qalbu. Allati hiya ruhu a'malil jawarih. Yang mana amalan qalbu itu adalah ruh dari amalan anggota badan. Apabila tidak ada yakin tentang makna yang dia ilmui dari la ilaha illallah, tidak ada keyakinan padanya, sama saja tidak ada roh di dalam kalbunya. Tidak ada roh berarti jiwanya itu mati, tidak hidup, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja tanpa adanya keyakinan, sama saja jasad tanpa roh. Ikhwanifillah rahimakumullah jami'an, dalil tentang al-yakin firman Allah subhanahu wa ta'ala innamal, dalam matan disebutkan oleh asy-syekh rahimahullah, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Thumma lam yardabu, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan keraguan, bimakna yakin akan keimanan tersebut. Kemudian dengan keimanan yang kuat, keyakinan yang mendalam tentang la ilaha illallah, kemudian orang-orang mukminin mereka mewujudkan akan keyakinan tersebut dengan wajahadu fi sabilillah, wujudkan iman al-yakin tersebut dengan jihad fi sabilillah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwanya fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur dalam imannya. Ya, adapun al-murtad, orang-orang yang ragu, tidak masuk dalam golongan orang-orang mukmin. Orang mukmin itu yakin, kalau ragu berarti dia munafik. Kemudian kata al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fashtarada fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu ay lam yashukku, fa ammal murtab fa huwa minal munafiqin. Fashtarada, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syarat di dalam ayat ini, fi sidqi imanihim, Allah ta'ala memberikan syarat dalam jujurnya atau benarnya iman mereka billah, terhadap Allah dan Rasulnya. Kaumuhum, keadaan mereka, lam yartabu, tidak ragu. ay lam yasyukku, makna lam yartabu adalah lam yasyukku. Fa ammal murtab, adapun orang yang ragu, fa huwa minal munafikin, maka dia adalah bagian dari orang-orang munafik. Wa minas sunnah, dan dalilnya dari sunnah, al hadis ats-tsabit, hadis yang datang di dalam sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqa Allahu bihima 'abdun ghairu shakin fihima illa dakhala al-jannah. La yalqa Allah, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan bahwa aku adalah rasulnya Allah. Ya, dua kalimat. La yalqa Allahu bihima 'abdun, tidaklah hamba bertemu dengan Allah Ta'ala bihima, dengan dua kalimat tersebut, kalimat syahadah la ilaha illallah dan syahadah Muhammad Rasulullah, ghairu syakin fihima, hamba itu dia tidak ragu fihima, di dalam dua kalimat tersebut tidak ada keraguan dalam syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, illa dakhala al-jannah, melainkan dia akan masuk dalam jannah. Ya, dia masuk ke dalam jannah. Masuk ke dalam jannah, orang yang mengucapkan syahadah ini masuk ke dalam jannah, syaratnya apa? Tidak ragu, harus yakin. Fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima fayuhjabu 'anil jannah, tidaklah hamba bertemu dengan Allah Ta'ala bihima, dengan dua kalimat tersebut syahadatain, ghairu syakin, hamba itu tidaklah ragu fihima, di dalam dua kalimat syahadatnya, fayuhjabu 'anil jannah, maka tidaklah dia akan dihijabi, dihalangi dari al-jannah. Naam, masuk ke dalam jannah ini adalah suatu kepastian bagi mereka-mereka yang yakin atas syahadah la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Akan tetapi yang dimaksud dengan jaminan ini, ya, jaminan ini ada yang dijamin untuk masuk jannah, maknanya dia masuk secara langsung apabila dia tidak ada dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan, dan dia tidak melakukan perbuatan maasi, ataupun adapun kalau dia berbuat, dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Ta'ala mengampuninya. Masuk jannah langsung tanpa adanya azab, tanpa adab. Ya, adapun mereka yang mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah dan dia yakin pada dua kalimat tersebut, akan tetapi dia pelaku dosa, dosa-dosa besar yang belum bertobat darinya, Allah Ta'ala tidak mengampuni. Maka bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan azab terlebih dahulu, akan tapi kesudahannya adalah al-jannah. Sudahannya adalah al-jannah. Wa Nabi Hurairah aidan min haditsin tawil, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang engkau temui dari balik tembok ini, yakni kebun Ahlul Madinah yang diputari dengan tembok, lah Rasulullah SAW berada di dalam tembok bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW merendahkan kepada Abu Hurairah, barang siapa yang engkau temui di balik tembok ini, yashhadu, dia bersaksi la ilaha illallah, mustayqinan, dalam keadaan yakin. Biha qalbuhu, qalbunya biha, terhadap persaksian tersebut. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira kepadanya berupa al jannah. Apa syaratnya? Kabar gembira berupa jannah, yakni al yakin. Syaratnya adalah al yakin. Maka bergembiralah mereka yang yakin akan la ilaha illallah. Akan tapi bukan sekedar yakin tanpa adanya ilmu yang sahih. Tidak, maksudnya adalah meyakini makna yang benar tentang la ilaha illallah, bukan meyakini makna yang salah seperti yang diyakini oleh orang-orang mutasawwifah, orang-orang jamaah tabligh, bahwa la ilaha illallah maknanya sebatas rububiyah. Maka keyakinan ini tidak bermanfaat. Makna yakin di sini adalah meyakini makna yang sahih tentang la ilaha illallah, ya, atau makna yang diyakini oleh orang-orang khawarij tentang la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak memberikan hukum kecuali Allah. La hakimiyata illallah. Ini makna yang batil. Meyakini makna yang batil ini tidak bermanfaat. Tetapi meyakini di sini adalah meyakini tentang la ilaha illallah dengan maknanya yang sahih. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-ikhlas. Syarat ketiga al-ikhlas. Al-ikhlas, dia adalah syarat dari la ilaha illallah. Maksudnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, selain dia mengilmui tentang maknanya dan meyakininya, dia harus ikhlas. Yakni semua apa yang diamalkan dari ibadah dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicampur dengan asyirk, tidak dicampur dengan asyirkul akbar wasyirkul ashghar. Ini ikhlas. Kalau tercampur dengan asyirkul akbar, ini tidak ada ikhlas padanya. Maka ini akan kekal di an-nar. Adapun tercampur dengan asyirkul asghar, arya, wasumah, maka yang demikian tidaklah mengekalkan di dalam an-nar. Akan tetapi ini dia berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa riya itu tidak diampuni. Tidak ada ampunan bagi dosa riya, karena itu adalah syirik. Allah taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah taala tidak mengampuni yang melakukan kesyirikan padanya. Dan Allah taala mengampuni dosa selainnya. Asyirk di sini yang akbar dan yang asghar. Ya, yang akbar dan yang asghar sama-sama tidak ada ampunan, tidak ada ampunan. Kalau dosa selain syirik kabair atau saghair, itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni, maka dia akan bebas dari azab. Kalau Allah taala tidak mengampuni, maka dia diazab terlebih dahulu. Adapun asyirk tidak ada ampunan, baik itu akbar ataupun asghar. Akan tetapi bedanya di sini, kalau akbar dia tidak ada ampunan, maknanya dia kekal di dalam an-nar selama-lamanya. Kalau asghar, maka dia diazab. Dia berhak untuk diazab, tidak ada ampunan baginya, sebatas dosa kesyirikan asghar yang dia lakukan tersebut. Akan tetapi tidak kekal di dalam an-nar. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah jami'an, yang mengucapkan la ilaha illallah, syarat yang ketiga adalah ikhlas. Maknanya dia memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak, tidak mencampurnya dengan asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Nah, yang tidak melakukan ikhlas di dalam amalan ibadah ini dipermisalkan oleh al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, karajulin yahmilu kisan fihi ramal yunqiluhu wa yuthqiluhu yanqulu wa yuthqiluhu wa la yanfa'u lahu bal yadurruhu kadzalika man ya'mal bidunul ikhlas yud'ibu nafsahu wa ibadatuhu habithah. Permisalan orang yang melakukan amalan tanpa adanya ikhlas seperti orang yang membawa karung yang berisi pasir. Dia membawanya dan pasir itu membuat dia keberatan. Wala yanfa'u lahu, dan karung pasir itu di dalam bermanfaat baginya. Itu apa pasir? Tidak bisa dimakan. Melakukan perjalanan jauh, melakukan safar, akan tapi yang dibawa pasir. Kalau yang dibawa beras, bahan-bahan makanan, ya, sangat bermanfaat. Kalau melakukan perjalanan membawa pasir, apa yang akan dia ambil manfaat dari pasir tersebut? La yanfa' lahu, tidak bermanfaat bagi dia. Bal yadurruhu, bahkan memadaratkan bagi dia, membuat capek dan membuat berat. Wa kadzalika, demikian juga man ya'mal, orang yang melakukan amalan bidunul ikhlas, tanpa adanya ikhlas, yud'ibu nafsahu, dia sendiri telah mencapekkan dirinya sendiri. Wa ibadatuhu habithah, dan ibadahnya itu sia-sia, tidak ada manfaatnya. Naam. Adapun apabila seseorang melakukan amal bidunul ikhlas, maknanya dia mencampuri ibadah itu dengan asyirkul akbar, ibadah kepada selain Allah Ta'ala, tawakkul kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya semuanya terhapus tanpa terkecuali. Semuanya terhapus, tidak ada manfaatnya. Tetapi yang melakukan ibadah di dalamnya terdapat syirkul asghar, arya, usumah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi tujuannya pujaan, tujuannya pujian, supaya dia dikenal, supaya orang tahu dan memuji dia. Padahal mengamalkan sholat, sholat untuk siapa? Lillah. Tapi dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka arya. Maka yang terdapat padanya, pada yang yakni ibadah yang terdapat padanya riya, inilah yang terhapus, yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada ajar padanya. Yakni riya menghapuskan amalan atau menjadikan amalan itu sia-sia, yakni amalan yang terjadi padanya arya, sum'ah. Adapun asyirkul akbar menghapuskan seluruhnya. Dia mencapekkan dirinya sendiri dan ibadahnya sia-sia. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, apakah yang bisa membantu seseorang untuk melakukan ikhlas dalam ibadah lillah? Yakni hendaklah kita mengetahui siapa yang kita inginkan pujian darinya. Siapa sih yang kita harapkan pujian darinya? Ketahuilah bahwa seseorang yang kita berharap pujian darinya, dia adalah makhluk, dia adalah manusia biasa seperti kita, yang tidak mempunyai manfaat, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madharat, tidak bisa memuliakan dan tidak bisa merendahkan. Lalu kenapa kita riya terhadap manusia, padahal manusia itu lemah, duafa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa terhadap yang lain? Kenapa kita riya minta pujian darinya? Tidak perlu. Adapun yang mengangkat, yang memuliakan, adalah Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kemuliaan pujian itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hamba. Kemudian dalil ikhlas. Wa dalilul ikhlas qauluhu ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah, lillah, milik Allah Subhanahu wa taala ad-din, agama al-khalis yang murni ini. Ya. Ad-din ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah dan juga yang lainnya, ala lillahi ad-din. Ad-din maknanya adalah la ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan din ini, yaitu la ilaha illallah, itu khalis, murni. Murni untuk siapa? Lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengamalkan din, mengamalkan la ilaha illallah, dan juga konsekuensi dari la ilaha illallah itu lillah. Wa qawluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisin, dalam keadaan mereka mengikhlaskan lahu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, agama ini hunafa, lurus. Berkata Al-Imam Ibn Jarir rahimahullah tafsir tentang ayat ini, ay mufridina lahu ta'ah la yukhlituna ta'ah bisyirk. Maknanya adalah mufridina lahu ta'ah, menjadikan ta'ah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La yukhlituna lahu, la yukhlituna ta'ah bisyirk, tidak mencampuri ta'ah itu dengan kesyirikan, baik itu syirik yang akbar ataupun yang asghar. Ya, khalis lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana al-ikhlasul ibadah lillah, ini adalah dakwahnya seluruh rasul, dakwakan ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min as-sunnah, kemudian dari sunnah, al-hadith as-thabit fi sahih, hadith yang datang di dalam sahih Bukhari, an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as'adun nasi fi syafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi aw nafsi. As'adun nas, orang yang paling berbahagia, bisyafaati, dengan mendapatkan syafaatku yaumul qiyamah. Ya, syafaat Rasulullah yaumul qiyamah. Tidak bisa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta pada saat ini. Ya, ya Rasulullah syafi'ni, ya Rasulullah aku minta berilah syafaat padaku. Nah, ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengandung ini maknanya adalah doa, permintaan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mintanya kepada Allah bagaimana? Yakni ya Rabb syafi'hu fiyya, ya Allah syafi'hu fiyya, jadikanlah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat padaku. Mintanya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Rasulullah memberikan syafaat padaku. Atau ya Rabb la tahrimni syafa'atahu yaumal qiyamah, wahai Rabb janganlah engkau mengharamkan bagiku syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Mintanya kepada Allah. Kalau langsung minta kepada Rasul, ini adalah syirkul akbar, karena mengandung doa isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. As'adun nasi bi syafa'ati, syafa'ah yakni tawassut bil ghair fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mendapatkan manfaat. Manfaat apa manfaat pada yaumul qiyamah? Yakni dukhul jannah, masuk ke dalam jannah, yang mana tidaklah manusia masuk ke dalam jannah kecuali dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya bisa masuk ke dalam jannah. Wa daf'il madar, dan menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mencegah madarat, yakni apa? Mereka yang berhak untuk masuk ke dalam an-nar, ini adalah darar yang berhak untuk masuk ke dalam an-nar dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak masuk ke dalam an-nar dan masuk dalam jannah. Ini syafaat. Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah? Man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah. Bagaimana keadaan dia? Mukhlishan fi qalbi. Dalam keadaan dia mengikhlaskan kalam atau ikrar tersebut terhadap la ilaha illallah min qalbihi, dari kalbunya, atau min nafsihi, atau dari jiwanya. Benar-benar ikhlas murni lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah ini banyak sekali. Apakah semuanya itu ikhlas? Lihat, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia istighatsah kepada aulia, maka dia tidak ikhlas dalam la ilaha illallahnya. Mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi memberikan nazar kepada selain Allah, dia ikhlas dalam ikrar la ilaha illallahnya, kadzib, dusta. Mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi minta barakah kepada selain Allah, tawakalnya kepada selain Allah. Ya, maka ini tidak ikhlas di dalam kalbunya. Kemudian dalil berikutnya, wa fis sahih, di dalam sahih Bukhari. Ya, kalau disebutkan as-sahih, maknanya adalah sahih Bukhari. An Ajban bin Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Ajban bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidhalika wajhallah azza wa jal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan an-nar bagi siapa? Man qala la ilaha illallah, orang yang mengikrarkan la ilaha illallah. Bagaimana keadaan dia? Yabtagi bidhalika, dia berharap dengan itu, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah, berharap wajah Allah azza wa jal. Yani maknanya adalah ikhlas berharapnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala mengharamkan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, yang berharap dengan kalimat itu la ilaha illallah, haram bagi mereka an-nar. Apakah haram secara mutlak ataukah haram muqayyad? Ya, meliputi dua hal tersebut. Ada yang haram, diharamkan untuk masuk ke dalam an-nar sama secara mutlak, dia tidak masuk ke dalam an-nar. Bagi siapa? Yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dan dia tidak melakukan dosa-dosa besar, ataupun kalau dia melakukan dosa-dosa, dia telah bertaubat darinya. Nah, haram, tidak masuk sama sekali. Ya, adapun yang mengucapkan la ilaha illallah untuk dan dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan dia melakukan kabair dan belum bertobat darinya, Allah Ta'ala mengharamkan baginya an-nar, maknanya adalah mengharamkan al-khulud, tahrimul khulud fin-nar. Dia tidak kekal. Allah Ta'ala mengharamkan baginya an-nar, yakni untuk kekal di dalamnya, walaupun dia masuk ke dalam an-nar. Yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan meninggalkan dosa-dosa atau dia telah bertobat darinya, Allah Ta'ala haramkan an-nar, yaitu untuk masuk, tahrimud dukhul, haram untuk masuk ke dalam an-nar sama sekali. Adapun dia melakukan kabair dalam keadaan belum bertobat darinya, maknanya adalah tahrimul khulud, haram untuk kekal di dalam an-nar. Kesudahannya adalah al-jannah. Walin nasai fil yaumi wal lailah, dan diriwayatkan oleh al-Imam Nasa'i di dalam kitabnya Al-Yaum Al-Lailah, yaitu Adkar, kitab zikir, min hadithi rajulaini minas sahabah, dari hadis dua orang sahabat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, para siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan, ya, dalam keadaan ikhlas, biha qalbu, terhadap kalimat tersebut ikhlas di dalam kalbunya, yasduqu biha lisanu, yusaddiqu biha lisanu, dan lisannya itu membenarkan apa yang dia yakini tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, illa fataqallahu lahu as-samaa'a fatqan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan untuk dia langit fatqan, dengan benar-benar benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu langit tersebut, hatta yandura ila qa'iliha, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang yang mengikrarkannya, min ahlil ardi, dari penduduk bumi, ya, la ilaha illallah itu terangkat ke atas langit, yang diucapkan oleh hamba dalam keadaan ikhlas, maka langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hamba tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa haqqun li'abdin nadrullahi ilaihi, dan menjadi hak bagi hamba tersebut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatan Allah Ta'ala terhadapnya, ayu'tiyahu su'lahu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan permintaannya, permintaan hamba. Nah, ini fadilah dari ikhlas. Kemudian syarat berikutnya, atau cukup kita lanjutkan daras minhaj salikin, menggantikan sebelum maghrib, atau sudah azan? Iya, azan dulu.